Rasulullah wa ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala al-mas'alatul hadiyatu wal isrun ba'dal mi'ah as-saddu an sabilillah. Faqala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sadduhum an sabilillahi man amana bihi. Permasalahan ke-21, mereka orang-orang jahiliyah menghalau manusia dari jalan Allah. Menghalau manusia dari jalan Allah, yaitu siapa saja yang beriman kepada Allah. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan as-saddu an sabilillah huwa sarfun nasi anidukhuli fi dinillah. Menghalau manusia dari jalan Allah adalah memalingkan manusia dari masuk ke dalam agama Allah. Wa hadza amalul kuffari qadiman wa haditsan. Dan ini adalah amalan perbuatan orang-orang kafir dahulu maupun saat ini. Min Yahudin wa Nasara wa Musyrikin. Apakah orang-orang Yahudi, Nasrani dan Musyrikin? Famin manahijil jahiliyah fi kulli zamanin wa makanin as-saddu an sabilillah. Maka diantara metode beragama orang-orang jahiliyah di setiap zaman dan tempat ialah mereka menghalau manusia dari jalan Allah. Wal firaqud dhalatu al'an ala hadzal nahji. Dan kelompok-kelompok sesat saat ini berada dalam manhaj metode ini. Yutuhawilu tadlilal muslimin. Mereka berupaya untuk menyesatkan kaum muslimin wa jalbahum ila nihalihim al-batilah. Dan mereka berupaya untuk membawa kaum muslimin kepada kelompok-kelompok mereka yang batil. Kadzalika al-yahudu wa nasara la yazaluna yuhawiluna fil muslimin saddahum anil islam. Dan demikian pula Yahudi dan Nasrani, mereka senantiasa berupaya ya untuk menghalau kaum muslimin dari Islam. Menghalau kaum muslimin untuk mengamalkan Islam. Ya, saat ini terjadi dengan ya didoktrin kaum muslimin akan sekularisme, liberalisme, pluralisme, itu tidak lain adalah upaya kaum kufar Yahudi maupun Nasrani untuk melemahkan kaum muslimin, menyesatkan kaum muslimin, menjauhkan, menghalangi kaum muslimin dari Islam yang sebenarnya. Era sekarang LGBT dan seterusnya. Wa yaqulun ta'alu natahawar fima bainana, kata mereka, ayo kemari kita berdialog terkait antara kita. Wa yaquluna bihurriyatil adyan, dan mereka mengatakan ayo kita bebas beragama. Wa hadza minas saddi an sabilillahi azza wajal, dan ini termasuk diantara bentuk menghalau kaum muslimin dari beragama dengan agama yang benar, dengan diajak dialog oleh mereka dengan ya keberagaman, ya toleransi, ya kebebasan berpendapat dan seterusnya. Hal nahnu ala syakkin fi sihhat min sihhati dinina wa butlani dinikum hatta natahawara ma'akum. Ini konsekuensinya, apakah kita ragu kalau kita diajak dialog oleh mereka? Apakah kami ragu akan kebenaran agama kami Islam, dan apakah kami ragu akan batilnya agama kalian hingga kita perlu dialog bareng? Lasna ala syakkin min dinina wa butlani ma antum alaih. Kita enggak ragu tentang keyakinan agama kami, dan kita enggak ragu tentang ayat al-hiwara bainal adyan. Ya, maka mereka menginginkan dari slogan-slogan seperti ini ada dialog di antara al-adyan. Wa ta'awun baina al-adyan, wa ta'awuna baina al-adyan. Dan juga mereka menginginkan ada ta'awun, tolong-menolong antar beragama. Yuriduna bihi as-sadda an sabilillah. Yang mereka inginkan tidak lain ya menghalau manusia dari jalan Allah. Ya. Hada muraduhum, inilah maksud keinginan mereka. Wahada maksiduhum, ini niat mereka, tujuan mereka. Wala yazalu al-kufaru ilal an yuhawiluna idlal al-muslimin. Dan orang-orang kafir hingga saat ini berupaya untuk menyesatkan kaum muslimin. Wa yaktulunahum wa yusharridunahum. Mereka hendak membunuh kaum muslimin dan mengusir kaum muslimin, menghalau kaum muslimin. Wa yu'adzibunahum min ajli dinihim wa saddihim anhu. Mereka ingin menyiksa kaum muslimin. Ya karena agama mereka yang ada pada kaum muslimin dan menghalau agama kaum muslimin dari Islam. Wa humul ladzina yaquluna tahawaru fi ma bainana wa yaquluna bi hurriyatil adyan wal mu'taqadati lakinnahum yaqsiduna adyanahum wa mu'taqadatihim. Dan mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang menyerukan, ayo kita dialog antar agama kita. Dan mereka menyerukan hurriyatul adyan, kebebasan beragama dan kebebasan berkeyakinan. Lakinnahum, padahal maksud mereka, tujuan mereka adalah agama mereka dan keyakinan mereka. Kalau mereka katakan, ayo kita bebas beragama, ya udah kalian pindah aja dari Nasrani, ngapain kamu Nasrani? Kamu kan Yahudi, pindah aja dari Yahudi, kan kebebasan beragama. Masuk agama Islam sini. Mereka enggak mau, ya kan? Ya, qala ta'ala, waddu law takfurun. Allah Ta'ala berfirman, dah percaya aja firman Allah ini. Waddu law takfurun. Dan mereka orang-orang Yahudi, Nasrani, sangat menginginkan seandainya kalian kafir. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ya, kata Allah apa di surah Al-Baqarah? Dan mereka orang-orang kafir sangat dan senantiasa mereka memerangi kalian hingga kalian murtad keluar dari agama kalian jika mereka mampu. Allah berfirman, waddu law takfuruna kama kafaru fatakunanna sawa fatakununa sawa. Ya, dan mereka sangat menginginkan agar kalian kafir sebagaimana mereka telah kafir sehingga kalian dengan mereka sama-sama kafir. Lakinnahum yuriduna labsal haqqi bil batili. Namun mereka hendak menyamarkan kebenaran dengan kebatilan. Wa musawatad dini al batili bidinil haq, dengan menyamakan agama mereka yang batil dengan agama yang hak, yaitu Islam. Tsumma la yasbutuna ala hada, dan mereka pun enggak konsisten di atas hal ini. Bal yuriduna izalatal Islam, bahkan mereka menginginkan untuk menghapus Islam. Fahum yaqtulunal muslimin, mereka lah yang telah membunuh kaum muslimin. Wa yusarridunahum, mengusir kaum muslimin. Min ajli ayasrifuhum an dinihim, karena apa? Karena ingin memalingkan agama kaum muslimin dari agama mereka. Wa yuriduna alla yabqa ala wajhil ard muslimun, dan mereka pun juga menginginkan agar tidak seorang muslim pun tersisa di muka bumi ini. Hadhihi amniyatuhum, inilah cita-cita angan-angan mereka. Wa hadha qasduhum, ini tujuan mereka. Baik. Permasalahan berikutnya, al-mas'alatu tsaniyah wal 20 ba'dal mi'ah. Permasalahan 122. Ya. Mawaddatuhum al-kuffar wal kafirin. Ini muwalatul kuffar. Mereka memberikan loyalitas, keberpihakan, kecintaan kepada kekufuran dan orang-orang kafir. Min masail jahiliyah annahum yuwaduna al-kuffar wal kafirin. Ya, di antara permasalahan jahiliyah, mereka cinta kepada kekufuran dan orang-orang kafir. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menjelaskan hal tersebut, dalik ya, an Bani Israel, tentang Bani Israel, annahum uttakhadul kufara awliya'ah, bahwa mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka, kekasih-kekasih mereka, penolong-penolong mereka. Ya, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru, dan engkau melihat banyak mereka memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir, memberikan keberpihakan, memberikan wala. Waqad harramallahu muwalatal kuffari, dan Allah telah mengharamkan ya memberikan loyalitas, keberpihakan, pembelaan kepada orang-orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi, Nasrani sebagai wali-wali kalian. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka wali sebagian yang lain. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, maka barang siapa minkum di antara kalian yatawallahum, memberikan wala, loyalitas kepada mereka, keberpihakan, kecintaan, fa innahu minhum, maka dia yang di antara kalian ini yang memberikan loyalitas, keberpihakan, kecintaan pada orang kafir, minhum, menjadi golongan mereka, orang-orang kafir. Ya. Nahallahul muslimina ayyaf'alu mislama fa'alul mislama fa'ala al-yahudu min muwalatil kufari wa mahabbatil kufar. Allah telah melarang kaum muslimin untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu memberikan wala, loyalitas kepada orang-orang kafir dan mencintai orang-orang kafir. Ya, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Allah berfirman, janganlah seorang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-walinya, bukan malah menjadikan kaum muslimin sebagai walinya. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Maka siapa yang melakukan hal tersebut, maka tidak ada bagi Allah sedikit pun untuk dia, illa ayyattaqu illa antattaquhu minhum tuqat tuqah, kecuali karena siasat menjaga diri ya dari sesuatu yang ditakutkan dari mereka. Al-amru wadihun fi hada, maka perkara ini jelas. Wa annahu tajibu mu'adatul kuffari wal bara'atu minhum min di wa min dinihim, maka yang wajib adalah dalam agama kita, kita berkeyakinan kita wajib memusuhi orang-orang kafir, berlepas diri dari mereka dan agama mereka. Ini penting ya, kebencian, permusuhan harus ada di sanibari seorang muslim terhadap orang-orang kafir. Kalau enggak ada kebencian, enggak ada permusuhan, enggak ada pengkafiran terhadap orang kafir, maka dia enggak beriman walau banyak amalnya. Ya, wal wala'u wal bara'u min a'zamil wajibati fil Islam. Yang namanya al wala' wal bara' adalah di antara kewajiban yang paling besar dalam Islam. Al wala' memberikan loyalitas, keberpihakan, pembelaan, kecintaan kepada Islam dan kaum muslimin. Bara' berlepas diri, memberikan permusuhan, kebencian, pengingkaran, pengkufuran, pengkafiran terhadap orang-orang kafir dan agama mereka. Nabi SAW menyatakan, man ahabba lillah wa abghada lillah wa ata lillah wa mana lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, dia memberi karena Allah, enggak mau memberi karena Allah, maka berarti dia telah menyempurnakan imannya. Ya, Nabi juga bersabda, awsaku ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah wal-mu'alatu fillah wal-mu'adatu fillah. Tali iman yang paling kuat, cinta, benci karena Allah, loyalitas karena Allah, bermusuhan karena Allah. Ya, taib. Terakhir, ya, ini permasalahan ke-100. Al-masail as-salisah wal-rabi'ah wal-khamisah wal-sadisah wal-sabi'ah wal-saminah wal-isuna ba'dal mi'ah. Ini langsung. 123, 124, 125, 126, 127, 128. I'timaduhum alal khurafat. Itu orang-orang jahiliyah bersandar kepada khurafat. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, al-iyafatu wa turuqu wa tiyaratu wal kahanatu wa tahakkumu ila taghut wal qarahatu at-tazwiji bainal idain. Nah, permasalahan ke-23, mereka orang-orang jahiliyah percaya namanya iyafah. Nanti akan dijelaskan apa itu iyafah. Ya. Nah, juga mereka percaya at-tarqu, at-tarqu. Ya, at-tarq. Kemudian at-tiyarah akan dijelaskan nanti. Kahanah, perdukunan. Ya. Tahakum dan berhukum kepada taghut dan membenci pernikahan di antara dua id, menganggap sial. Antara Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi ini di antara permasalahan jahiliyah dari perkara-perkara yang batil ini, ya, yaitu yang pertama al-iyafah wat-tiyaratu. Ya, wahuma zajrut tayir. Ya, al-iyafah dan at-tiyaratu maknanya adalah al-iyafah itu kan kalau iyafah itu ini apa namanya? Menggaris untuk meramal nasib. Itu menggaris untuk meramal nasib pakai kayu di tanah. Meramal nasib. Ya. Kalau tiyarah jelas menganggap sial karena burung umumnya. Orang Arab dahulu ngeliat burung, safarnya ke arah yang tidak, apa burung terbangnya ke arah yang tidak dia diinginkan, maka dia mengurungkan safarnya. Gak jadi, karena menganggap sial. Wahuma zajrut tayir, yaitu menghalau kesialan. Wa kadzalika atiyaratu, demikian pula tiyaroh, menganggap sial. Liannahum fil jahiliyati kanu yatasya'amuna bituyuri, karena mereka orang-orang jahiliyah, di masa jahiliyah, mereka menganggap sial dengan burung tadi. Dengar burung begini, oh pertanda kematian. Nah, sama ini kayak sekarang. Ada apa semuanya gitu kan. Nah, ini jangan nikah tanggal sekian, kenapa? Ya, oh di rumahnya ada kupu-kupu. Nih. Ini khurafatnya apa? Ada tamu. Ada tamu nih. Ya. Nah, ini terus kemudian nih ini lagi panas, tiba-tiba hujan. Hujan apa nih? Hujan orang meninggal, khurafat ya. Ini khurafat, hujan orang meninggal. Ya. Dengar burung gagak malam-malam, wah ada yang mati nih. Ini khurafat semua. Ya, ini khurafat. Tapi barakallahu fikum. Fa idza ra'awha tatiru 'ala syaklin yakrahuna. Apabila ia mereka melihat burung tadi tatiru terbang ya dengan bentuk yang mereka enggak sukai, apakah arahnya, cara terbangnya, bunyinya, taraja'u amma azamu 'alaihi. Mereka balik lagi dari apa yang mereka telah niatkan. Artinya mereka mengurungkan niat min asfarihim, dari safar-safar mereka, wa ghairiha, atau yang lainnya. Wallahu jalla wa ala amarana bitawakkuli alaihi. Ya, Allah azza wa jalla memerintahkan kita bertawakal kepada Allah wahdahu semata. Wal mudhi fihi ma fihi maslahatun lil insan, dan sudah kita tetap meneruskan apa yang maslahat untuk manusia. Wa idza uskila alaihi syai'un min umurih. Nah, kalau ada muskilah, ada ya, ada problem, ada yang mengganjal sesuatu hal dari perkara dia, au taraddada fi syai'in, atau dia bimbang terhadap suatu hal, fa innahu yusalli salatal istikharah. Ya udah, dia salat aja salat istikharah. Wa yad'u ba'daha ayyahdiyahullahu lis-shawabi. Kemudian dia berdoa setelah salat istikharah agar Allah memberikan dia petunjuk kepada kebenaran. Wa kadzalika yastashiru ahlal khibrati wal ma'rifati. Demikian pula dia bisa ya meminta pendapat orang yang pengalaman, orang yang berilmu. Tapi ini iyafah wat tiyarah. Yang kedua, yaitu at-tarqu. Apa itu at-tarqu? Al-khattu, menggaris. Yukhattu bil ard, yaitu digaris di tanah. Digaris itu, digaris di tanah. Untuk apa? Meramal nasib. Nah, ini gak mesti di tanah. Meramal jari jemari. Ya. Kalau yang ramalan bintang zodiak lagi, parah lagi tuh. Sama aja, ini kekufuran semua. Kufur akbar. Kalau tadi tiaroh menganggap sial, itu sekedar, sekedarnya tanda kutip ya, kufur asgor. Khurafat. Sekedar kufur asgor. Ya, tapi kalau udah ini meramal nasib, kufur akbar, murtad pelakunya. Wa hakadza innama yakunu indal ya indal musyawidina alladziina yakhuttuna fir raml. Ya. Dan ini ada pada para dukun, ahli klenik yang mereka menggaris-garis di tanah, wa yaqulun sayahsulu kada. Sayahdusu kada. Mereka mengatakan, "Wah, akan terjadi begini nih. Akan terjadi begitu." Wa hadza min fi'lil jahiliyati. Ini termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Li'annahu min ad-di'a'i ilmil ghaib. Karena ini termasuk pengklaiman ngaku-ngaku tahu ilmu ghaib. Alladzi la ya'lamuhu illallah. Yang enggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Tabarakallahu fikum. Wa huwa kharsun wa takhmisun. Itu cuma terkaan, tebakan aja. Nebak-nebak. Lakin qad yaqau maqalun. Namun terkadang bisa terjadi, terwujud dari apa yang mereka ramalkan, yang mereka katakan. Kenapa bisa terjadi? Mimba bil fitnah, supaya fitnah ujian buat manusia. Wal istidraj lin nas, istidraj buat manusia biar semakin sesat. Ya, dulu ada di Indonesia ini peramal para artis ya, togut betina. Ya. Yang sering ditanya di acara-acara gosip, kalau pergantian tahun apa yang akan terjadi? Dia meramal, ya kan? Si ada artis yang cerai gitu. Ada artis yang selingkuh, ada artis yang ini. Ya perceraian ya normal terjadi di negeri kita ini. Gitu. Dia bilang ada yang akan terjadi perceraian ya antara artis. Ya udah emang ada. Ya ketika ada, wah. Ini berarti ini apa namanya benar nih si togut betina ini. Ya, kemudian dia beramal akan ada pesawat yang jatuh. Eh benar pesawat jatuh di Kerawang waktu itu. Ya, Lion Air atau apa? Ya istidraj buat manusia. Istidraj. Taib. Nah orang yang terkefitnah akan oh benar juga ya. Oh benar ya. Nah, semakin yakin. Ya. Iya dan bila. Kemudian fal wajibu tajannubu haula'i wal ibtida'u anhum, yang wajib adalah menjauhi mereka ya, menghindar dari mereka. Asalis yang ketiga al-kahanah, perdukunan. wa hiya du'a'u ilmil ghaib biwasitati istikhdami syayatin, ya syayatinil ladina yastasriquna as-sam'a, yaitu pengklaiman tahu ilmu yang gaib dengan perantara istikhdami syayatin, menggunakan setan yang mereka mencuri berita dari langit, yaitu ucapan para malaikat. Waqad haramallahu al-kahanah, Allah telah mengharamkan perdukunan ini. Wa harrama adzahaba ilal kuhani wa tasdiquhum, Allah pun mengharamkan kita pergi ke dukun dan membenarkan ucapan dukun. Faqala an-nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakahinan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang datang ke dukun membenarkan apa yang diucapkan dukun, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taibarakalafik. Arabi yang keempat, at-tahakumu ila tagut. Ini dukun ya, bahaya ya. Datang ke dukun sekedar datang ya. Enggak diterima salat 40 hari. Man atakahinan ya, lam tuqbalahu salatuhu 40 yawman. Siapa yang datang ke dukun ya, enggak diterima salat 40 hari. Dijamin enggak diterima. Dia tetap mesti salat. Tapi kalau dia bertanya plus membenarkan apa yang dikatakan dukun hadis ini, maka dia kafir. Ya, satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia dari hukuman ialah dia datang ke dukun, amar ma'ruf nahi mungkar. Yaitu dia menghancurkan perdukunan tadi. Meringkus dukun tadi. Nah, cuman di negeri kita susah. Karena dukun dilindungi oleh negara. Ada izin praktek, ada payung hukum. Nah, Allah musta'an. Ya, Arabi yang keempat diantara sifat jahiliyah at-tahakumu, at-tahakumu ila tagut, berhukum kepada tagut. Wahwa at-tahakumu ila ghairi kitabillah, itu berhukum kepada selain kitabullah wa sunnati rasulih dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal qawanini wal al-wada'iyah. Itu malah berhukum kepada undang-undang al-wad'iyah buatan manusia. Ya, wa hukmil awaidil badiyah wasawalifiha, berhukum kepada adat. Ya, adat-adat badiyah, adat-adat badui atau adat-adat sawalifiha leluhur, ya. Ini kan gini, ini bahaya ini, termasuk berhukum dengan selain hukum Allah. Aw ilmil kalam wal qawaid wal qawaid al mantiqiyah, atau berhukum kepada ilmu kalam dan kaidah-kaidah mantik. Wa kanu fil jahiliyyati yatahakamuna ila tagut, dan mereka orang-orang kafir di masa jahiliyah mereka berhukum kepada tagut. Apa itu tagut? Wa huwa mustaqqun min atugyan, dia pecahan kata dari tugyan, tagha. Tagha ya tugyanan. Taib. Nah, tagut wa huwa mujawazatul had. Apa itu tugyan? Melampaui batas. Wal muradu bihi huna, namun yang dimaksud di sini, man hakama bi ghairi ma anzalallah, barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, berhukum dengan selain syariat. Wal wajibu 'alal muslimina, yang wajib bagi kaum muslimin apa? At-tahakumu ila kitabillahi wa sunnati rasulih, berhukum kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya, jika kalian berselisih dalam sesuatu apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Al-khamis yang kelima, karahatut tazwij bainal idain, membenci pernikahan di antara dua id, ya. Di antara dua id. Idul Fitri wa Idul Adha, yaitu Idul Fitri Idul Adha. Wa huwa minat tasya'umi bil ayami al manhi anhu, itu menganggap sial dengan hari-hari yang dilarang menurut versi mereka untuk menikah. Di Indonesia juga ada bulan-bulan tertentu yang dilarang. Ya, bahkan di Indonesia ada lagi, rumah calon pengantin dengan antar dua pengantin ini kalau mau saling membelakangi atau saling berhadap-hadapan gitu, arahnya kemana, ke barat atau itu juga enggak boleh. Ya. Saya tahu itu dari teman saya. Dia nikahnya enggak direstuin oleh bapak dan ibunya. Kenapa? Karena bapak dan ibunya melihat pas datang ke rumah wanita itu ngadepnya ke matahari atau membelakangi matahari atau gimana, lupa saya. Pokoknya, wah ini gak cocok sama kamu. Nah, gitu. Pokoknya gak bisa. Dia tetap nekat nikah dan dia jelasin ke perempuan bahwasanya keluarga dia ini masih berpaham dengan pemahaman jahiliyah. Ya. Keluarga perempuan nerima nikah. Gak apa-apa. Situ. Jangan ikutin kemauan orang tua yang keliru. Ya. Taib. Dan itu tidak tergolong durhaka. Ya. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Ya. Justru kalau dia turutin itu durhaka pada Allah. Ya, menganggap sial gitu. Mulai Nabil. Nah, nikah sama selain Arab? Ya. Jais boleh. Sama selain Arab boleh. Tapi kan bukan karena khurafat, ya. Bukan karena khurafat. Kecuali karena khurafat baru. Nah, ya enggak Nabil. Taib. Karena ingin menjaga keturunan Arab, ya enggak apa-apa gitu Nabil misalkan. Ya. Kenapa Hanif? Silama antum. Ya, kok antum yang senyum-senyum? Ditanya nikah, Rahmat aja yang senior diem. Nah, ya Rahmat. Ya. Wa huwa naw'un minat tiarati, dan dia salah satu bentuk tiaroh, menganggap sial. Wa qad syara'a Allahu at-tazwija fi jami'il awqat. Allah mensyariatkan kita nikah di waktu apapun, ma'ada halatul ihrami bihajjin wa au umratin, selama selain ihram. Apakah haji atau umrah baru enggak boleh. Ya, dia nikah. Ya, ma wala dakhla lil ayami fi najahit tajwiji au fashalihi. Maka ya, yang namanya hari-hari tadi, waktu-waktu tadi itu dia la dakhla, dia enggak lil ayam, hari-hari tadi enggak punya andil fi najahit tajwid, dalam kesuksesan nikah au fashalihi, atau gagalnya nikah. Wa inna ma hada biadillah subhanahu wa ta'ala. Ini semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selesai kajian kita. Alhamdulillah. Ya. InsyaAllah nanti mungkin bukan pekan depan. Kita mulainya pekan depan, saya insyaAllah Sapar. Dua pekan lagi kita mulai dengan kajian baru, yaitu kitab Qaulus Sadid, syarah dari kitab Tauhid, syarahnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, rahimahullahu ta'ala. Ya, nah, itu mungkin kajiannya selama ya dua hari, Jumat dan Ahad. Atau sementara Ahad dululah, biar Kamis dan Kamis Jumat itu buat ya, meneruskan salah satu usul Syekh Shalih Al-Syekh. Ya, kalau itu udah, itu juga sebentar lagi mau selesai kan? Syarah salah satu usul Syekh Shalih Al-Syekh itu kalau udah selesai baru kita pikirin apa gantinya. Tapi kalau Ahad, insyaallah kitab Tauhid Syekh Sa'di. Ya. Nama syarahnya Qaulus Sadid. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.